Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian berseri membahas peperangan yang terjadi di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah masuk ke dalam pembahasan perang untuk menumpas nabi-nabi palsu. Telah kita sebutkan bahwa sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam atau bahkan sebelum beliau meninggal, ada beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. Dan telah kita jelaskan bahwa pemahaman bahwa ada nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam adalah pemahaman yang kufur. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga telah kita bahas ya salah satu nabi palsu yang berhasil dibunuh Al-Aswad Al-Aswad Al-Ansi dari negeri Yaman. Telah kita sebutkan bahwa Al-Aswad Al-Ansi dia mengaku sebagai nabi sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian di masa Abu Bakar Siddiq, maka Al-Aswad Al-Ansi berhasil dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami. Ya, kemudian berita matinya Al-Aswad Al-Ansi ini sampai kepada Abu Bakar Siddiq ketika beliau sudah menjabat sebagai khalifah. Ini pertemuan kita yang terakhir. Sekarang insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan nabi lainnya, ini nabi palsu lainnya maksud kami, yaitu Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Tulaihah bin Al-Khuwailid Al-Asadi. Nah, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi ini, mungkin kalau antum murajaah kembali, Sirah An-Nabawiyah, dia pernah membuat penyerangan ya ke kota Madinah. Jadi pasca perang Uhud, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari perang Uhud, ini yang terdengar di tengah-tengah kabilah-kabilah bangsa Arab bahwa kaum muslimin itu mengalami kekalahan. Sehingga ada sebagian kabilah yang mencuri-curi kesempatan karena merasa ya mengira bahwa kaum muslimin berada dalam kondisi yang lemah, maka mereka mencoba untuk menyerang kota Madinah. Di antara yang mencoba untuk menyerang kota Madinah ketika itu adalah Bani Asad yang salah satu pemimpinnya bernama Tulaihah bin Khuwailid. Maka ketika Nabi SAW mendengar rencana mereka ingin menyerang kota Madinah, Nabi SAW menyerang duluan. Beliau mengutus Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu untuk menyerang Bani Asad. Maka kemudian mereka kocar-kacir dan menggagalkan. Nah, akhirnya rencana mereka untuk menyerang kota Madinah gagal. Walaupun setelah membubarkan rencana mereka, Abu Salamah kembali ke kota Madinah. Kemudian tidak lama Abu Salamah meninggal dunia. Karena memang beliau sebelumnya sudah terluka dalam perang Uhud. Kemudian beliau menjalankan misi yang ditugaskan oleh Rasulullah kembali ke kota Madinah. Lalu beliau radhiyallahu anhu meninggal dunia. Tidak lama setelah itu Ummu Salamah janda beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nama Tulaihah ini sudah dikenal bahkan sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan selain itu juga ya ketika Amul Wufud yakni tahun ke-9 Hijriah, setelah peristiwa Fathu Makkah, Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Makkah, maka Bani Asad mengirim utusan yang dahulu mereka mencoba menyerang kota Madinah. Pada tahun ke-9 Hijriah, mereka mengirimkan utusan kepada Rasul SAW. Untuk apa? Untuk menyatakan keislaman mereka. Ya, untuk menyatakan keislaman mereka. Nah, salah satu utusan dari Bani Asad ketika itu adalah Tulaihah bin Khuwailid. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyebutkan, Qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi awwali sanati tis'in wafdu Bani Asad. Ya. sebagian orang, yakni di masa di tahun ke-9 Hijriah, di tahun ke-9 Hijriah, datang menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam utusan dari Bani Asad. Wa kanu asyarah, jumlah mereka ada 10 orang. Tahun 9 Hijriah datang Bani Asad menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum Dirar ibnu Azwar. Dirar bin Azwar wa Wabisah bin Ma'bad wa Tulaihah bin Khuwailid. Alladhi da'an nubuwah ba'da dhalik thumma aslama wa hasuna islamuhu. Ya. Di antara mereka adalah Dirar bin Azwar, kemudian Wabisah bin Ma'bad, dan Tulaihah bin Khuwailid, yang kemudian mengaku sebagai Nabi. Wa Nafadatu ibnu Abdillah ibn Khalaf. Demikian juga Nafadah ibnu Abdillah ibn Khalaf. Faqala lahu ra'isuhum Hadrami ibnu Amir. Maka ketika menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, pimpinan mereka yang bernama Hadrami bin Amir mengatakan, "Ya Rasulullah, ya atainaka natadarra'ul laila al-bahim fi sanatin syahba." Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami mendatangimu dalam keadaan kami berlindung dari malam, dari serangan hewan." Maksudnya siapa Hadrami ini? Hadrami bin Amir ingin menggambarkan kondisi mereka yang sedang sempit. Kami datang menghadapmu dalam keadaan ya malam hari itu kami khawatir diserang oleh hewan buas. Fi sanatin syahba, ya di tahun yang penuh dengan paceklik. Jadi mereka mengadukan kesusahannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun walam tab'ats ilaina ba'tsan, ya. Akan tetapi ya tidaklah engkau janganlah engkau kemudian mengirimkan utusan kepada kami, artinya janganlah kami kemudian diserang. Ya, dalam sebagian riwayat ya mereka mengatakan, mereka bersaksi la ilaha illallah, tapi tidaklah engkau diutus kepada kami, artinya dia tidak, mereka tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah mereka membuat syarat, ya mereka mau masuk Islam tapi dengan syarat. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yamunnuna 'alaika an aslamu kulla tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil Islam in kuntum shadiqin. Ya, turun firman Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka seakan-akan mereka mengira telah memberikan suatu anugerah kepadamu dengan keislaman mereka. Ya. Artinya orang-orang ini seakan-akan dengan masuk Islamnya mereka, mereka telah memberikan suatu jasa kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kullu tamunnu ala islamikum. Janganlah kalian merasa nikmat, katakanlah kepada mereka, janganlah kalian merasa bahwa kalian telah memberikan nikmat dengan keislaman kalian itu. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil Islam. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kalian dengan memberikan hidayah Islam kepada kalian, ya, in kuntum shadiqin, kalau kalian adalah orang-orang yang jujur dalam keimanan kalian. Jadi Banu Asad ini merasa bahwa keislaman mereka ini merupakan anugerah bagi Nabi alaihi salatu wasalam, bagi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian masuk Islam atau tidak masuk Islam ini enggak ada masalah. Ya, akan tetapi perlu kalian sadar, ketika kalian masuk Islam, ini adalah anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Maka kemudian Tulaihah pun ya kembali kepada kaumnya, kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, dia pun mengaku sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi yang mendapatkan wahyu. Jadi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa ketika dikalahkan ya pengikutnya Tulaihah ini, Khalid bin Walid menginterogasi mereka. Ya, bertanya, kalau dia ini nabi, apa wahyu yang turun kepada Tulaihah? Kemudian ada di antara mereka yang membacakan wahyunya Tulaihah. Antum simak ini ya. Ini wahyu yang diturunkan kepada Nabi Tulaihah. Wal hamami wal yamam wasradu sawam qad sumna qablakum bi aqwam la yublagunna mulukuna al iraqu wasyam. Ya, tampak seperti apa ada irama ya, semuanya mim mim mim ya. Wal hamami wal yamam wasradu sawam qad sumna qablakum bi aqwam la yublagunna mulukuna al iraqu wasyam. Iraqu wasyam, apa maknanya ya? Kalau orang nggak ngerti bahasa Arab, ada pokoknya belakangnya sama begitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat lucu sekali maknanya. Wal hamami wal yamam, demi burung merpati dan burung yamam, sama burung ya. Wasuradu sawam, dan demi burung surat yang banyak berpuasa. Jelek sekali maknanya ya. Qad sunna qablakum bi awam, sesungguhnya kami telah berpuasa bertahun-tahun sebelum kalian puasa. Ya. Layablughanna mulukuna al-Iraq wa Syam, dan pastilah kerajaan kami nanti akan sampai kepada Irak dan negeri Syam. Apa maknanya? Barakallahu fikum. Ya. Nanti antum lucu lagi ketika Musailimah al-Kadzab ya menceritakan wahyu yang turun. Wah, itu lebih parah lagi ya. Ini yang turun kepada Tulaiha ya. Maka ketika Tulaiha di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq menyatakan diri sebagai nabi, maka tidak didiamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pun mengutus Khalid bin Walid ya untuk menumpas gerakan nabi palsu yang dipelopori oleh Tulaiha. Ya. Disebutkan kisahnya dalam Musnad Imam Ahmad ya, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bagaimana penunjukan Khalid bin Walid ya untuk memerangi Tulaiha. Kata Imam Ibnu Katsir, rawal Imam Ahmad min tariq Wahsy bin Harb. Ya, Imam Ahmad ya meriwayatkan dari jalannya Wahsy bin Harb, anna Abu Bakar Siddiq lamma aqada li Khalid bin Walid ala qital ahli riddah qal ya ni'ma Abdullah wa akul ashira Khalid bin Walid syaifun min suyufillah sallallahu ya sallallahu ala al-kuffar wal munafiqin. Kata Abu Bakar, ketika Abu Bakar menunjuk dia sebagai panglima perang operasi ya operasi penumpasan orang-orang murtad, dia mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'ma Abdullah wa akul ashira ya Khalid bin Walid, sebaik-baik hamba Allah ya dan saudara yang terbaik adalah Khalid bin Walid. Saifun min suyufillah, dia adalah pedang dari pedang-pedang Allah yang Allah hunuskan kepada orang-orang kafir dan kaum munafikin. Ya, oleh karena itu Khalid bin Walid mendapatkan pujian dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka Abu Bakar pun menunjuk Khalid bin Walid untuk menumpas gerakan nabi palsu yang dipimpin oleh Tulaiha ibn Khuwailid, Tulaiha bin Khuwailid. Nasrallahu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tulaiha ketika dia mengangkat dirinya sebagai nabi, dia juga mengajak ya orang-orang atau suku-suku, kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya untuk mengangkat senjata melawan kaum muslimin. Ya. Kemudian dia mengumpulkan ya mengumpulkan kabilah-kabilah tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini semua kita nukilkan dari Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Qala wa amarahu an yadhhaba awwalan ila Tulaiha al-Asadi. Ya, ketika Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid, pertama kali beliau memerintahkan Khalid untuk memerangi Tulaiha al-Asadi. Ya. Thumma yadhhaba ba'dahu ila Bani Tamim. Baru kemudian diperintahkan untuk pergi ke Bani Tamim. Jadi nanti ada seorang nabi ya, seorang wanita yang mengaku sebagai nabi dari Bani Tamim, namanya Sajah At-Tamimiyah. Jadi ada beberapa nabi palsu yang harus ditumpas oleh Khalid bin Walid. Maka yang pertama kali ditumpas hendaknya Tulaiha dulu. Baru kemudian pindah ke Bani Tamim untuk menumpas gerakannya Sajah At-Tamimiyah. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa penunjukan ini dilakukan di Dzulqa'dah, ya tempat atau markas militernya para sahabat. Ya. Wa kana Tulaiha, ya, dan ketika itu Tulaiha ibn Khuwailid fi qaumihi Bani Asad. Dia ya berada di kaumnya dari kalangan Bani Asad. Wa fi Ghatafan, ya. Ketika itu dia pun berada di daerahnya Ghatafan. Ingat Ghatafan adalah kabilah yang sangat besar yang dahulu pernah ikut serta dalam perang Khandaq yang mengepung kota Madinah bersama kaum musyrikin. Wa damma ilaihim banu Absin wa Dzubyan. Kemudian ikut serta ya pada pasukannya Tulaiha banu Absin dan Dzubyan, banu Abs dan bani Dzubyan. Wa ba'atha ila Bani Jadilah wal Gauts wa Thai. Demikian juga dia mengirimkan utusan ya kepada Bani Jadilah, Bani Al-Gawth dan Toy. Jadi dia berupaya untuk mengumpulkan kekuatan sebesar-besarnya. Yastada'ihim ilaih. Dia meminta agar suku-suku ini bergabung ya bersama mereka. Jadi Tulaiha berupaya untuk mengumpulkan kekuatan sebesar-besarnya. Kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya dia minta untuk bergabung. Fa ba'athu aqwaman minhum baina aydihim. Ya. Maka kemudian mereka pun mengirimkan pasukan untuk bergabung dengan Tulaiha. Bergabung dengan Tulaiha. Ya, jadi Tulaiha berhasil untuk memprovokasi kabilah-kabilah yang ada sekitarnya agar mereka bergabung bersama barisan Tulaiha. Nah, kenapa mereka bergabung ya dengan Tulaiha? Ya. Di antara mereka beralasan bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, ada Nabi baru. Dan Nabi baru ini berasal dari sekutu mereka, Banu Asad. Jadi mereka lebih ridho dengan Nabi baru ini. Karena berasal dari suku yang masih dekat dengan mereka. Ya. Dahulu Nabi SAW dari Banu Hashim. Banu Hashim di Mekah, jauh dari mereka. Nah sekarang ada kabilah, ada Nabi baru yang berasal dari kabilah yang dekat dengan mereka. Maka mereka pun senang. Ya. Alasan ini disebutkan oleh Uyainah bin Hisan. Uyainah bin Hisan ini termasuk pengikutnya Tulaiha. Dulu sama, Uyainah bin Hisan ini juga pernah menyatakan keislamannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia pernah ditugaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menarik zakat. Namun ketika Tulaiha mengaku sebagai nabi, Uyainah bin Hisan menyatakan kemurtadannya. Jadi ada orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian murtad. Ya, mengikuti gerakan nabi palsu. Tulaiha sendiri sudah pernah menyatakan keislamannya, kemudian murtad. Demikian juga Uyainah bin Hisan. Ya, dulu bahkan pernah menjadi petugas penarik zakat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian murtad dan menjadi pengikut ya Tulaiha. Dan dia mengaku ya, dan dia mengaku kenapa mengungkapkan apa alasan dia murtad kemudian mengikuti Tulaiha. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, waqad kana Tulaiha al-Asadi irtadda fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya Tulaiha al-Asadi, Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi, dia telah murtad sejak masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dia menyatakan keislamannya, bahkan sebelum Nabi SAW wafat, Tulaiha ini sudah murtad. Falamma mata Rasul SAW, qama bimu'azaratihi Uyainah ibn Hisan ibn Badr, wartadda anil Islam. Maka ketika Rasul SAW meninggal dunia, ya, bangkitlah Uyainah bin Hisan untuk memberikan bantuan kepada Tulaiha. Ya, wartadda anil Islam. Dia pun kemudian murtad dari Islam. Qala li qaumihi, kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, apa yang menjadi latar belakang kenapa dia mengikuti Tulaiha? Wallahi la nabiyyun min bani Asad ahabbu ilayya min nabiyyin min bani Hashim. Dia mengatakan wallahi demi Allah, seorang nabi yang berasal dari bani Asad ini lebih aku cintai daripada nabi yang berasal dari Banu Hashim. Jadi ini ada sedikit fanatisme golongan. Dia tidak suka dengan Bani Hashim pada hakikatnya. Sehingga ketika ada seorang nabi yang berasal dari kaumnya, atau berasal dari kaum yang ada di dekatnya, ini lebih dia sukai daripada nabi yang berasal dari jauh, dari Bani Hashim. Nabi SAW berasal dari Bani Hashim, dari Makkah. Ya, jauh dari tempat mereka. Ya. Ditambah lagi, waqad mata Muhammadun. Ya, wahada Tulaiha. Ya, Muhammad sudah meninggal dunia. Sekarang yang ada adalah Tulaiha. Ya. Fattaba'uh, maka ikutilah dia. Ya, maka fattabi'uh, maka ikutilah dia. Fa wafaqa qaumuhu Banu Fazarah ala dzalik. Maka kemudian kabilahnya Uyainah, yakni Banu Fazarah, mengikuti jalannya Uyainah. Mereka pun menjadi pengikutnya Tulaiha. Nah, inilah kadang-kadang fanatisme kesukuan menjadi pendorong seseorang itu terjatuh pada kesesatan. Sebelumnya sudah masuk Islam, tapi begitu Nabi wafat, kemudian ada orang yang mengaku Nabi dari golongan mereka atau dari suku mereka pun mengikuti nabi palsu tersebut, walaupun jelas kebatilannya. Ya. Maka Khalid bin Walid pun mulai ya bergerak menuju Tulaihah dan para pengikutnya. Namun sebelum itu, ya sebelum Khalid sampai, Abu Bakar As-Siddiq tetap berusaha untuk melakukan upaya persuasi, membujuk orang-orang yang terpengaruh dengan Tulaihah ini, ya, agar mereka mau kembali, ya, terutama yang berada di luar Banu Asad. Nah, tadi kita sudah jelaskan, Tulaihah ini berusaha untuk membawa kabilah-kabilah lainnya untuk mengikuti kelompoknya. Maka Abu Bakar As-Siddiq dengan hikmah dan kebijaksanaan dari beliau, beliau berupaya bagaimana agar orang-orang yang sempat terpengaruh dengan Tulaihah ini bisa kembali ke dalam Islam. Maka beliau pun mengutus ya sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu untuk melakukan upaya persuasi. Ya, untuk melakukan upaya pembujukan, membujuk agar orang-orang yang terpengaruh dengan Tulaihah mau kembali ke dalam Islam. Qala wa kana Siddiq qad ba'atha Adi ibn Hatim qabla Khalid ibn al-Walid. Sebelum As-Siddiq mengutus Khalid ibn al-Walid, mengirimkan Khalid ibn al-Walid, beliau telah terlebih dahulu mengutus sahabat Adi bin Hatim. Wa qala lahu, kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Adi, adri qaumaka la yalhaqu bi Tulaihah, ya, fayakuna damaruhum. Wahai Adi, ya, temuilah kaummu terlebih dahulu sebelum mereka mengikuti Tulaihah. Fayakunu ya damaruhum. Maka dengan mengikuti Tulaihah ini akan menjadi sebab kehancuran mereka. Karena apa? Sudah ada pasukannya Khalid bin Walid yang siap untuk dikirimkan ya untuk menumpas Tulaihah dan pengikutnya. Maka kata Abu Bakar Siddiq, wahai Adi, temui terlebih dahulu kaummu. Karena Adi bin Hatim At-Tha'i ya, At-Tha'i beliau dari Tha'i ya. Tha'i itu adalah satu kabilah yang juga dihasut oleh Tulaihah untuk mengikuti dirinya. Ya. Maka Adi bin Hatim ini diperintahkan oleh Abu Bakar, kembali kepada kaummu, peringatkan mereka, ya, jangan sampai mereka mengikuti Tulaihah. Karena kalau mereka mengikuti Tulaihah, maka mereka juga akan ikut dihancurkan. Fa dhahaba Adi ila qaumihi Bani Tha'i. Maka kemudian Adi bin Hatim pun pergi untuk menemui kaumnya yaitu Banu Tha'i. Fa amarahum an yubayyi'us Siddiq. Maka kemudian dia pun memerintahkan kaumnya untuk membaiat As-Siddiq, kembali ke dalam Islam. Wa an yuraji'u amrallah, kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaumnya mengatakan, la nubayyi' Aba Fasil abadan. Ya. Kami tidak akan membaiat Abu Fasil abadan. Ya. Kalau dalam Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan Aba Fadl. Ya, pentahqiq Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan yang tepat adalah Abu Fasl. Ya, Abu Fasl artinya bapak unta kecil. Ya, bapak unta kecil. Karena Bakr, ya, Abu Bakr dalam sebagian pendapat para ulama mengatakan kenapa Abu Bakr itu dijuluki Abu Bakr? Bakr ini dalam bahasa Arab artinya unta-unta besar. Ya, Abu Bakr ini artinya orang yang mengumpulkan unta-unta. Ini julukan bagi orang Arab, ya, julukan orang Arab terhadap seseorang yang mampu untuk mengumpulkan kabilah-kabilah. Ya. Jadi Bakr itu artinya unta-unta. Abu Bakr adalah ini Abu Bakr adalah julukan, ya, bagi seseorang yang bisa mengumpulkan ya kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah itu diibaratkan dengan unta-unta. Maka kaum Tha'i ini melecehkan, berusaha melecehkan Abu Bakr, ya, mengatakan bahwa Abu Bakr ini pemilik unta-unta kecil. Ya'nuna Abu Bakr radhiyallahu anhu. Yang mereka maksud dengan bapaknya unta kecil ini adalah Abu Bakr radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian Adi bin Hatim mengatakan, wallahi, ya, layatiannakum jaysun fala yazaluna yuqatilunakum hatta ta'lamu annahu Abul Fahl al-Akbar. Maka kata Adi bin Hatim, wallahi demi Allah, ya, akan datang kepada kalian pasukan yang akan senantiasa memerangi kalian, ya, senantiasa memerangi dan memerangi kalian hatta ta'lamu annahu Abul Fahl al-Akbar, sampai kalian menyadari bahwa dia bukanlah bapak dari unta kecil, tapi bapak dari unta-unta besar. Maksudnya menunjukkan kebesaran Abu Bakar As-Siddiq. Kalian meremehkan Abu Bakar. Tapi demi Allah, akan datang kepada kalian pasukan dari sisi Abu Bakar. Dia akan senantiasa memerangi kalian sampai kalian sadar bahwa Abu Bakar tidak bisa diremehkan sama sekali. Ya. Falam yazal adi yaftilu lahum ya fi dharwati wal gharib hatta lanu. Maka kemudian ya Adi bin Hatim berusaha untuk melakukan persuasi kepada mereka, membujuk mereka sampai kemudian hati mereka pun melunak. Ya, jadi berubah pikiran, tidak mengikuti Thulaihah. Bahkan nanti di akhir kisah mereka justru bergabung dengan Khalid bin Walid. Masya Allah ya. Jadi Abu Bakar kita bisa lihat bagaimana hikmahnya beliau. Ya, pertama beliau mencoba untuk melakukan persuasi. Ya, kemudian yang kedua yang dipilih oleh beliau untuk melakukan persuasi itu adalah sosok yang tepat, sahabat Adi bin Hatim. Ya, dari Bani Tha'i, ya, Adi bin Hatim At-Tha'i dikirimkan, kemudian berhasil ya mengancam mereka, membujuk mereka untuk kembali masuk Islam, ya, sehingga nanti kaumnya pun akan bergabung dengan kekuatannya Khalid bin Walid untuk menempas ya pasukannya Thulaiha bin Khuwailid. Ya. Kemudian setelah Adi bin Hatim ya melakukan persuasi, maka datanglah pasukannya Khalid bin Walid. Ya. Nah, kemudian Khalid bin Walid tidak kemudian langsung menyerang mereka. Namun ya Khalid bin Walid ketika itu mengirimkan utusan. Lagi-lagi upaya persuasi. Ya, upaya persuasif ya, membujuk Thulaiha untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala waja'a Khalid ya fil junud wa ala muqaddamatihi al-ansar alladziina ma'ahu. Thabit bin Qais ibn Shammas wa ba'atha baina yadayhi Thabit ya Thabit bin Qais Thabit bin Aqram wa Ukasha bin Mihsan ya tali'atan. Baik. Kemudian Khalid mengirimkan ya utusan dari kalangan orang-orang Ansar, di antaranya adalah Thabit bin Qais bin Shammas, kemudian Thabit bin Aqram dan Ukasha bin Mihsan. Maka kemudian fatalaqahuma Thulaiha wa akhuhu Salamah fi man ma'ahuma. Ya. Akan tetapi mereka ini ditahan atau bertemu dengan Thulaiha dan saudara laki-lakinya yang bernama Salamah beserta pasukan mereka. Ya, falamma wajada Thabitan wa Ukasha tabarazu faqatala Ukasha Hibal ibn Thulaiha. Ya. Maka ketika bertemu dengan pasukan ini Thabit dan Ukasha ya tabarazu ya, maka mereka pun berduel ya, melakukan adu pedang. Ini para sahabat Ansar melakukan adu pedang dengan sebagian pasukan Thulaiha. Faqatala Ukasha Hibal ibn Thulaiha. Maka ketika itu putra Thulaiha yang bernama Hibal berhasil membunuh sahabat Ukasha bin Mihsan. Tahukah antum siapa Ukasha? Ukasha bin Mihsan adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau berasal dari kalangan Ansar dan beliau termasuk dari 70.000 ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya Rasulullah, kemudian beliau mengira bahwa ini adalah kaumnya, ternyata itu adalah kaumnya Musa alaihi salam. Kemudian ditunjukkan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kaum yang sangat besar ya. Kemudian dikatakan hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu wahai Muhammad. Ya, dan di antara mereka ada sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Dan di antara umatmu ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, kemudian setelah Nabi SAW menceritakan ini kepada para sahabat bahwa di antara umat beliau ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ya, beliau meninggalkan para sahabat. Kemudian para sahabat mencoba menerka-nerka ya, siapa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ini. Kemudian Rasulullah SAW kembali kepada para sahabat, lalu beliau menyebutkan tentang sifat orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, humul ladzi la yastarqun wa la yaktanun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini, yani orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab ini, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Kemudian tidak meminta dikai. Ini diobati dengan cara ditempelkan besi panas pada bagian yang sakit. Kemudian wala yatatayyarun, dan dia tidak meminta untuk tatayur, ya, dan tidak melakukan tatayur. Tatayur artinya merasa sial dengan melihat gejala-gejala alam. Misalnya ketika melihat burung terbang ke arah kiri, maka seseorang mengurungkan perjalanannya. Ini tatayur. Maka orang yang masuk surga tidak memiliki sifat semacam ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya, ya, hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Jadi ini sifatnya. Lalu kemudian Ukasyah, ya, berdiri, Ukasyah bin Mihsan berdiri. Kemudian meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku termasuk salah seorang di antara mereka. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta minhum. Wahai Ukasyah, engkau termasuk salah seorang dari mereka. Ya, janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Ukasyah bin Mihsan termasuk dari, ya, 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian ada seseorang lagi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Rasulullah, doakanlah, mintalah kepada Allah agar aku termasuk, ya, dari mereka. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad sabaquka bihi Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Agar tidak lagi orang meminta-minta kepada Nabi untuk didoakan hal yang sama. Ukasyah termasuk dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Maka kemudian dalam peperangan tersebut pun, ya, ketika diutus oleh Khalid bin Walid, Ukasyah bin Mihsan, ya, dan Thabit bin Akram, ya, berhasil dibunuh oleh gerombolan Tulaihah. Ya. Dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW, Ukasyah termasuk dari 70 ribu umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Waja'a Khalid, ya, biman ma'ahu fawajaduhuma, ya, sari'ain, ya, fasakka dhalika alal muslimin. Maka ketika mendapati, ya, kematian Ukasyah dan juga Thabit, ya, datanglah pasukan Khalid, kemudian mereka mendapati kematian mereka berdua, maka mereka pun merasa marah. Fa kharaja ilaihi Adi bin Hatim, ya. Kemudian Adi bin Hatim pun bertemu dengan Khalid, faqala, ya, anzirni thalathata ayyam fa innahum qad istanzuruni hatta yab'athu ila man ta'ajjala minhum ila Tulaihah hatta yarji'u ilaihim. Kemudian ketika itu, ya, Khalid, ya, ingin memerangi orang-orang Taik ketika itu, karena orang-orang Taik mengikuti Tulaihah. Ini kabar yang sampai kepada Khalid, namun dia dicegah oleh Adi bin Hatim. Kemudian Adi bin Hatim yang sudah melakukan upaya persuasi, ya, kepada kaumnya, mengatakan kepada Khalid, wahai Khalid, berikanlah waktu 3 hari kepadaku, ya, karena sesungguhnya, ya, mereka telah mengirim utusan kepada Tulaihah. Ya, tunggulah sampai utusan itu kembali, karena khawatir kalau misalnya Bani Taik, ya, menyatakan bergabung kepada Khalid bin Walid, lalu utusan mereka masih berada di tengah-tengah Tulaihah, dikhawatirkan nanti Tulaihah akan membunuh utusan mereka. Fa innahum yakhshawna in taba'uka an yaqtula Tulaihah man sara ilaihi minhum. Karena sesungguhnya mereka khawatir kalau sekarang mereka menyatakan terang-terangan bergabung bersamamu, wahai Khalid, nanti Tulaihah akan membunuh, ya, kabilah mereka yang sedang bergabung bersama Tulaihah. Naam. Wa hadza ahabba ilaika min an yu'ajjilahum ila an-nar. Tentu ini lebih baik bagimu, wahai Khalid, daripada engkau bersegera mengirimkan mereka kepada apa? Mengirimkan mereka ke neraka. Jadi Banu Taik, ya, ini masih 50-50, ya, belum menyatakan bergabung dengan Khalid bin Walid. Kalau Khalid bin Walid memaksa untuk memerangi mereka, maka mereka akan mati dalam keadaan kufur, karena mereka belum sepenuhnya bergabung. Namun ketika engkau menunggu, ya, wahai Khalid, ya, insya Allah mereka akan bergabung. ini menunjukkan bijaknya Adi bin Hatim, ya. Jadi dia mengatakan kepada Khalid, tunggu saja sebentar, ya, sampai memang nanti pasukan mereka yang bergabung kepada Tulaiha telah kembali, ya, dan mantap keimanan mereka, mereka akan kembali bergabung bersamamu, ya. Qala falamma kana ba'da thalathin ja'ahu Adi fi 500 muqatil mimman raja al-haq. Maka benar apa yang dikatakan oleh Adi bin Hatim, ya. Setelah Khalid bin Walid menunggu 3 hari, akhirnya Adi bin Hatim, ya, kembali kepada Bani Thaiq, lalu dia membawa 500 muqatil, 500 pasukan dari Bani Thaiq. Jadi tunggu, ya, benar apa yang dikatakan oleh Adi, tunggu sebentar, ya. Setelah 3 hari ternyata Adi bin Hatim berhasil membawa 500 pasukan dari Bani Thaiq, mimman raja al-haq, dari kalangan orang-orang Bani Thaiq yang telah kembali kepada kebenaran. Fandhafu ila jaisy Khalid, maka mereka pun segera bergabung dengan pasukannya Khalid ibn al-Walid. Oleh karena itu barakallahu fikum, seorang pemimpin dia tidak boleh emosional, ya. Misalnya dia Khalid tadi melihat Ukasyah setelah terbunuh, ya, kemudian asal perang saja, ya, ada strategi, ya. Makanya kita memerlukan orang-orang bijak yang ada di sekitar pemimpin-pemimpin kita. Adi bin Hatim dia memberikan usulan yang sangat luar biasa kepada Khalid bin Walid, sehingga Khalid bin Walid, ya, menahan serangannya. Ternyata Bani Thaiq, ya, yang akan diserang oleh Khalid berhasil dibujuk oleh Adi bin Hatim, kemudian bahkan mengirimkan 500 pasukan untuk memperkuat pasukannya Khalid ibn al-Walid. Ya. Demikian juga upaya persuasi yang dilakukan oleh Adi bin Hatim bukan hanya kepada Bani Thaiq, tapi juga kepada Bani Jadilah. Bani Jadilah termasuk suku yang diajak oleh Tulaiha untuk bergabung. Wa qasada Khalid, ya, Bani Jadilah. Faqala lahu ya Khalid, ya, ajilni ayyaman hatta atiyahum. Fa'allallahu an yunkidhahum kama ankadha Thaiq. Kemudian Adi bin Hatim kembali mengatakan kepada Khalid, wahai Khalid, tunda dulu serangan kepada Bani Jadilah. Walaupun mereka sudah mengikuti Tulaiha, tunda dulu. Biarkan aku, ya, mendatangi mereka, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan mereka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan Thaiq. Fa'atahum Adi falam yazal bihim hatta taba'uh. Nah, kemudian Adi bin Hatim pun bersama mereka, beliau mendatangi, ya, orang-orang dari Banu Jadilah, kemudian berupaya membujuknya, sampai kemudian Banu Jadilah pun mengikuti ucapan Adi bin Hatim. Faja'a Khalidan bi'islamihim. Maka kemudian Adi pun, ya, kembali kepada Khalid bin Walid dengan keislaman orang-orang dari Bani Jadilah. Masya Allah, ya. Adi bin Hatim luar biasa. Tadi dia sudah menyelamatkan Banu Thaiq, sekarang beliau menyelamatkan Banu Jadilah. Bahkan lebih daripada itu, ya. Kalau dari Banu Thaiq mengirimkan 500 pasukan untuk membantu Khalid bin Walid, walahiqa bil muslimina minhum alfu raqibin. Ya, bahkan Banu Jadilah setelah dibujuk oleh Adi bin Hatim, mereka kembali kepada keislaman mereka. Mereka mengirimkan 1000 pasukan untuk bergabung dengan pasukannya Khalid ibn al-Walid. Luar biasa. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Gak apa-apa, antum kasih nama anak antum Adi, ya. Seperti nama orang Indonesia, Adi, ya. Karena ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Beliau telah membawa kembali orang-orang yang murtad kepada keislamannya. Makanya kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Fakana Adi khairu mauludin wa a'dhamahu barakah ala qaumihi radhiyallahu anhum." Maka Adi bin Hatim adalah sebaik-baik, ya, orang yang terlahir dan orang yang paling agung, ya, dari kaumnya, serta yang paling besar barokahnya, paling banyak barokahnya terhadap kaumnya. Ya, jadi Adi bin Hatim adalah orang yang terbaik yang dilahirkan dari kaumnya dan juga orang yang paling banyak keberkahannya atas kaumnya. Berhasil menyelamatkan kaumnya. Coba kalau misalnya Adi bin Hatim tidak melobi Khalid bin Walid, kemudian Khalid bin Walid menyerang mereka, mereka meninggal dalam keadaan murtad. Tapi lihat, dia berhasil membujuk Khalid bin Walid dan berhasil membujuk kaumnya Bani Thaiq untuk kembali kepada Islam, sehingga Bani Thaiq kembali kepada Islam dan mengikut sertakan 500 orang pasukan. Demikian juga kepada Banu Jadilah. Ya, dia meminta agar Khalid bin Walid ya menanti sebentar, kemudian dia pun membujuk Banu Jadilah sehingga Banu Jadilah masuk Islam kembali dan mengirimkan 1000 pasukan untuk memperkuat pasukannya Khalid bin Walid. Maka kemudian ya setelah Khalid bin Walid menanti dan kemudian bergabung pasukan dari Bani Thaiq dan juga dari Banu Jadilah, Khalid bin Walid pun ya menyerbu ya ketika beliau singgah di suatu tempat yang bernama Aja dan Salma ya, maka ya beliau menyiapkan pasukannya. Faltaqa ma'atulaiha al-Asadi bimakan yuqalu lahu Buzakhah. Maka kemudian setelah Khalid bin Walid menyiapkan pasukannya, ternyata pasukannya bertemu dengan Tulaihah ya al-Asadi di suatu tempat yang bernama Buzakhah. Ya. Wa waqafat ahya'un katsirah minal a'rab yanzuruna 'ala man takunu ra'idah. Maka kemudian orang-orang Arab pun ya menanti siapa di antara mereka yang akan menang dan siapa di antara mereka yang akan kalah. Jadi bangsa Arab, ya suku-suku Arab di Buzakhah itu ada yang enggak ikut perang. Mereka menanti siapa yang akan mendapatkan kemenangan antara dua pasukan yang besar ini. Ya. Qala wa ja'a Tulaiha fi man ma'ahu min qaumihi. Ya, wa man iltafa ma'ahum wa dhafa ilaihim. Maka kemudian datanglah ya Tulaiha dan orang-orang yang bersama mereka, baik itu bersama dia, baik itu dari kaumnya dan juga dari suku-suku yang ikut bergabung bersamanya. Waqad hadra ma'ahu Uyainah ibn Hisn fi 700 min qaumihi Bani Fazarah. Dan ketika itu termasuk orang yang mengikuti Tulaiha sampai kepada peperangan ini adalah Uyainah bin Hisn. Tadi sudah kita sebutkan Uyainah bin Hisn dari Bani Fazarah ya, yang diikuti oleh 700 orang pasukan. Jadi Uyainah ikut perang bersama Tulaiha. Kalau Bani Thaiq sudah tidak ikut, ya bahkan bergabung bersama Khalid bin Walid, demikian juga Banu Jadilah bergabung sama Khalid bin Walid, namun Banu Fazarah yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn masih tergabung bersama Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Ya. Maka kemudian wajalah satu Tulaiha multafan fi kisa fikisain lahu. Ya. Yatanabba'u lahum yanduru ma yuha ilai fi ma yaz'um. Maka ketika peperangan berkecamuk, apa yang dilakukan oleh Tulaiha? Tulaiha membungkus dirinya ya dengan sebuah selimut. Ya. Yang dia tunggu apa ketika itu? Kenapa dia tidak ikut berperang? Ya. Dia sedang menunggu datangnya wahyu. Faja'ala Uyainah yuqatil ma yuqatil. Ya. Padahal Uyainah bin Hisn, pengikutnya tadi sedang berperang habis-habisan. Tulaihanya enggak ikut berperang. Ya, Tulaihanya enggak ikut berperang. Kemudian setelah berperang loh, mana ini Tulaiha, dicari-cari oleh Uyainah. Ternyata dia sedang berada jauh dari pasukan. Ya, fayaqul, maka Uyainah mengatakan, ya, mengatakan kepada Tulaiha, aja'aka Jibril? Wahai Tulaiha, apakah telah datang kepadamu Jibril? Fayaqulula. Ya, maka Tulaiha mengatakan, belum, nih Jibril belum datang. Belum ada wahyu yang turun kepadaku. Fayarji'u fayuqatil. Tuma yarji'u fayaqulu lahu mithla dhalik. Ya. Kemudian kembali Uyainah berperang. Lalu dia pun kembali menemui Uyainah. Setelah dia berperang, dia kembali menemui Tulaiha. Ya. Kemudian fayaqulu lahu mithla dhalik. Kemudian dia mengulangi pertanyaannya. Apakah telah datang Jibril kepadamu? Ya. Belum juga. Ternyata belum juga turun wahyu. Ya. Apakah mereka, apa yang harus mereka lakukan untuk memenangkan peperangan tersebut? Karena Uyainah menyangka bahwa Tulaiha ini adalah seorang nabi. Nabi dari kalangan Banu Asad. Ada Jibril yang membimbingnya sebagaimana Jibril membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun namanya juga nabi palsu. Tidak akan turun Jibril alaihi salam kepada nabi palsu. Kemudian yang ketiga datang lagi Uyainah. Ya, hal ja'aka Jibril wahai Tulaiha. Ya, apakah Jibril telah turun kepadamu? Kemudian dia mengatakan, "Na'am." Ya, Jibril sudah turun. Iya, Jibril sudah turun. Ah, Uyainah senang. Fama qalu lak, ya. Fama qala lak, apa yang diucapkan oleh Jibril kepadamu? Ya. Qala li innalaka ruha karuha. Ya. Ya, wa haditsan la tansah. Ya. Kemudian Jibril mengatakan kepadaku bahwa engkau memiliki alat penggilingan sebagaimana Jibril juga memiliki alat penggilingan dan dia memiliki suatu ucapan yang tidak akan engkau lupakan. Kata-kata seperti apa ini? Ya. Atau wa haditsan la tansah, akan terjadi pada dirimu ya suatu kejadian yang tidak akan engkau lupakan. Qala yaqulu Uyainah adzunnu anna qad alima Allahu sayakunu laka haditsun la tansah. Ya, kemudian Uyainah mengatakan, ya. Ya memang benar kalau begitu wahai Tulaihah. Yang namanya peristiwa ya pasti tidak akan terlupakan. Ini biasa, ini suatu hal yang biasa saja, benar. Ya, artinya seseorang itu pasti dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan terlupakan. Maka baru sadarlah Uyainah bin Hisn bahwa Tulaihah adalah seorang pendusta. Ya. Jadi orang itu kalau ingin berdusta dia bicara sesuatu yang umum. Ya, misalnya seorang peramal ya ketika mengatakan apa yang akan terjadi pada diriku, ada yang bertanya kepada dia, apa yang akan terjadi pada diriku? Maka dia menjawab dengan sesuatu yang umum. Ah, engkau akan mendapatkan keberuntungan hari ini. Ya, namanya keberuntungan pasti ada ya, entah ada orang antar makanan, apakah dia turun gajinya ya. Namanya keberuntungan. Atau dia mengatakan sesuatu yang masih umum, engkau akan mendapatkan kesialan ya pada hari ini. Ya namanya kehidupan ya pasti akan ada kesialan juga. Artinya ada apa sesuatu yang tidak mengenakan yang kita dapatkan. Maka begitu juga Tulaihah, dia pintar ya. Dia mengatakan bahwa engkau akan terjadi sesuatu ya yang tidak akan kau lupakan. Maka Tulaihah mengatakan ya, satu hal yang biasa bahwa ada suatu peristiwa yang tidak akan terlupakan. Maka Uyainah bin Husain sadar bahwa Tulaihah adalah seorang pendusta. Dia mengatakan kepada kaumnya, ya bani Fazarah, insarifu, wahai bani Fazarah, ya tinggalkan peperangan ini, pergilah kita. Ya, ayo kita pergi, tinggalkan Tulaihah. Maka kemudian, ya wan hazama nas an Tulaihah. Kemudian pasukan Tulaihah semakin terdesak dan semakin terdesak. Falamma ja'ahul muslimun raqiba ala farasin kana qad a'addaha lahu. Ya, maka ketika kaum muslimin semakin mendesak, ya Tulaihah pun menaiki seekor kuda yang telah dia persiapkan. Wa arkaba imra'atahu an-nawar ala ba'irin lahu. Kemudian turut serta bersama Tulaihah istrinya yang bernama Nawar, ya. Tsumman hazama biha ila Syam wa tafarraqa jam'uhu. Kemudian dia pun kabur ke negeri Syam dalam keadaan pasukannya sudah cerai-berai, sudah kocar-kacir. Ya, berhasil diperangi oleh Khalid bin Walid. Akhirnya Tulaihah pergi. Waqad qatalallahu ta'ifatan mimman kana ma'ahu. Ya, pasukannya telah diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memusnahkan ya sebagian orang yang bersama Tulaihah, ya. Falamma awqa Allahu bi Tulaihah, ya, wa fazarah ma awqa. Maka Allah Subhanahu wa taala berhasil mengalahkan pengikutnya Tulaihah dan juga Banu Fazarah. Qala falamma kasaruhuma Khalid haraba Tulaihah bimra'atihi ila Syam fanazala ala bani Kalb. Ya, maka kemudian setelah berhasil dikalahkan oleh Khalid, Tulaihah dan istrinya pergi ke negeri Syam dan kemudian mereka pun tinggal di Bani Kalb. Wa asara Khalid Uyainah ibn Hisn. Dan setelah berhasil dikalahkan, Khalid pun ya berhasil menawan Uyainah bin Hisn, salah satu pengikut Tulaihah. Wa ba'tha bihi ila al-Madinah majmu'atan yadahu ila unuqihi. Maka kemudian dia pun dibawa ke kota Madinah dalam keadaan ya terikat tangannya dengan lehernya, dengan tengkuknya. Jadi dia dibawa dalam keadaan teringat. Ya. Pada khalal Madinah tawah wa kadhalik faja'ala al-wildan wa gilman yat'anunahu bi'aidihim. Maka ketika dia dibawa ke kota Madinah dalam keadaan terikat, anak-anak pun ya yat'anunahu bi'aidihim, artinya memukuli Uyainah dengan tangan-tangan mereka. Wa yaqulun, dan anak-anak itu mengatakan, ay aduwallah irtadatta anil Islam. Kemudian anak-anak itu mengatakan, wahai musuh Allah, engkau murtad dari keislamanmu. Fa yaqulu wallahi ma kuntu amantu qat. Ya, kemudian Uyainah dalam keadaan dia dipermalukan seperti itu, dia mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah benar-benar beriman. Ya. Falamma waqafa baina yadi Siddiq, ya, istatabahu wa haqqana damahu. Ya. Kemudian setelah dia sampai di hadapan As-Siddiq, ya, maka Abu Bakar As-Siddiq meminta dia untuk bertaubat, ya, dan memberikan ampunan kepadanya. Tsumma hasuna islamuhu ba'da dzalik. Ternyata setelah itu keislaman Uyainah, ya, menjadi baik. Jadi Uyainah bin Hisn yang pernah murtad dan ikut berperang bersama Tulaihah kembali kepada Islam, ya, setelah dibawa ke kota Madinah. Kemudian bagaimana dengan Tulaihah sendiri, ya, nabi palsu, ya, disebutkan oleh Imam Katsir rahimahullahu taala, wa amma Tulaihah fa innahu raja'al Islam ba'da dzalika aidan. Dan Tulaihah si nabi palsu ternyata dia pun kembali kepada keislamannya, ya, setelah membuat geger, ya, bahkan membunuh sebagian para sahabat, dia pun kembali kepada keislamannya. Wa dhahaba ila Makkah mu'tamiran ayyam as-siddiq, ya, alama as-siddiq ayyam as-siddiq. Maka kemudian setelah dia masuk Islam, dia pun pergi ke kota Makkah dalam keadaan berumrah di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi masuk Islam kembali dan bahkan berumrah di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka orang-orang seperti Tulaihah ini, kalau menurut definisinya Al-Hafidz Ibnu Hajar, tetap teranggap sahabat, ya. Jadi karena definisi yang diberikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa yang namanya sahabat Nabi SAW adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW, ya, kemudian beriman kepada Nabi SAW, dan lalu dia mati di atas keimanannya, walaupun sempat diselingi dengan kemurtadan. Sempat diringi dengan kemurtadan. Jadi di antara mereka ini, ya, kemudian masuk Islam kembali dan bagus keislamannya, maka tetap teranggap sebagai sahabat. Ya. Akan tetapi, wastahya an yuwajihahu muddata hayatihi. Akan tetapi, walaupun dia telah masuk Islam, dia malu. Ya, dia malu untuk bertemu dengan Abu Bakar di masa hidupnya. Jadi dia tetap memiliki rasa malu. Tidak mau bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun dia telah kembali ke dalam Islam. Waqad raja'a fa syahidal qital ma'a Khalid. Bahkan kemudian bukan hanya sekedar masuk Islam, ya, Tulaihah berperang bersama Khalid ibn Walid. Itu berjihad bersama Khalid ibn Walid. Ya, begitu mendengar kabar bahwa Tulaihah telah masuk Islam kembali dan bergabung dengan pasukan kaum muslimin, kata Siddiq ila Khalid. Ya, Abu Bakar Siddiq mengirimkan surat kepada Khalid, ya, anistashirhu fil harb wala tu'amirhu. Ya. Bermusyawarahlah engkau dengannya dalam peperangan, tapi jangan sekali-kali beri tanggung jawab kepada dirinya. Jadi tidak mengapa, karena Tulaihah ini punya pengalaman, tidak mengapa bagimu untuk bermusyawarah dengannya, akan tetapi jangan engkau angkat dia, ya, jangan engkau beri tanggung jawab dalam pasukan. Nah, yakni mu'amalatahu lahu, ya, binakidi makana qasadahu minar riyasah fil batin. Maksud dari Abu Bakar ini merupakan siasatnya Abu Bakar agar Khalid, ya, agar Khalid tidak memberikan sesuatu yang sempat diinginkan oleh Tulaihah. Nah, Tulaihah ini punya record, ya, punya catatan yang kurang baik. Dia ingin menjadi pemimpin kaum sehingga sampai mengaku menjadi nabi. Maka jangan beri peluang ini untuk berkembang. Silakan kau bermusyawarah, tapi jangan beri dia kepemimpinan. Jangan kasih dia tanggung jawab sebagai pemimpin. Karena dia sudah memiliki catatan, ya, sangat bernafsu kepada kepemimpinan sampai mengaku sebagai seorang nabi. Wa hadza, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadza min fiqhi Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya. Ini merupakan kedalaman fikihnya Abu Bakar Siddiq. Dia tahu bahwa Tulaihah ini bisa memberikan kontribusi kepada Islam Sehingga silakan bagi Khalid bin Walid untuk bermusyawarah bersamanya, akan tetapi jangan diberi tugas tanggung jawab sebagai pemimpin. Kenapa? Karena dia punya catatan merah. Ya, dia pernah mengangkat senjata, memberontak, bahkan mengaku sebagai seorang nabi untuk ya dijadikan sebagai seorang pemimpin. Ya. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang bisa kita paparkan dari peperangan melawan nabi palsu Tulaihah bin Khuwailid. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas masih dalam penumpasan gerakan nabi palsu, ya, kita akan bahas bagaimana penumpasan Sajjah At-Tamimiyah, dan juga kalau masih ada waktu kita akan lanjutkan dengan perang Yamamah, ya, perang yang dilakukan oleh para sahabat untuk memerangi Musailimah Al-Kadzab. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Ustaz, tadi Hadromi bin Amir tadi yang merasa telah berjasa, itu surat-suratnya surat berapa, ayat berapa? Surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Yamununa 'alaika an aslamu. Ya, qul la tamunnu 'alayya islamakum. Silahkan dicek. Ya. Ustaz, yang tadi dijelaskan hadis ketika kita tidak minta diruqyah, berobat kai, dan tidak percaya atau toyur, apakah bisa masuk ke dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Atau itu terkhusus bagi para sahabat dan tabi'ut tabi'in? Baik, ini umum ya bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebagian riwayat, kalau saya tidak salah riwayat Imam Ahmad, ya, dibawakan dalam Fathul Majid, ya, bahwa bukan hanya sekedar 70 ribu saja. Ya, dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa setiap 1000 orang itu akan membawa 70 ribu. Ya, sehingga jutaan orang nanti, ya. Coba antum hitung, ya. Dari 70 ribu ini, setiap 1000 akan membawa 70 ribu lagi. Kalau saya hitung itu jutaan. Makanya dalam fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwa yang sahih, yang benar, bahwa jumlah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ini banyak sekali. Ya. Sehingga bukan hanya meliputi generasi awal Islam, tapi kita pun ketika terpenuhi syarat tersebut, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastarqun wala yaktanun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan kai, kemudian tidak bertatayyur, dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan tersebut. Karena banyak sekali di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wallahu taala alam. Ustaz, apakah ada doa, ya? Masya Allah, antum ternyata yang terkesannya pada kisah Ukasyah bin Mihsan, ya, Masya Allah. Ya, apakah ada doa supaya kita masuk 70 ribu orang yang tanpa hisab, tanpa adab? Ya, tidak ada doa khusus, hanya saja yang kita upayakan adalah sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Ya, kita berupaya untuk tidak minta diruqyah. Bukan artinya minta diruqyah itu tidak boleh, ya. Para ulama menjelaskan boleh saja, ya, minta diruqyah. Ya, boleh saja kita minta diruqyah. Namun yang lebih afdal adalah kita berusaha untuk tidak minta diruqyah. Ya, agar mendapatkan keutamaan tadi. Tapi tidak kemudian minta diruqyah itu berdosa, tidak, ya. Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, barang siapa di antara kalian bisa memberikan manfaat kepada saudara, ya falyanfa'hu, maka hendaknya dia berikan manfaat. Ya, kalau ada saudara yang membutuhkan ruqyah kemudian dia meminta untuk diruqyah, silakan saja, boleh. Ya. Akan tetapi makruh hukumnya, kata para ulama. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kita kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi kalau kita minta diruqyah tapi kita tetap menjaga tauhid kita, insya Allah tetap akan masuk surga. Ya. Cuma hilang keutamaan dari kita apa? Masuk surganya itu tanpa hisab, tanpa adab. Baik, karena itu berupayalah untuk terpenuhi keempat sifat ini pada diri kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.